Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-22 dari silsilah ilmiah beriman kepada para rasul alaihim salam adalah tentang cara beriman kepada para rasul alaihim salam, bagian yang ke-20. Di antara perbedaan antara al-karamah dengan al-ahwal asyaitaniyah, yang keempat, al-karamah menambah keimanan, ketakwaan, dan kerendahan hati pada pemiliknya, sedangkan al-ahwal asyaitaniyah menambah kekufuran dan kejauhan dari Allah Azza wa Jal. Di dalam kitab Hilyatul Awliya, Abu Nu'aim rahimahullah membawakan dengan sanadnya kisah Abu Muslim Al-Khawlani, seorang yang saleh, dengan Al-Aswad Al-Ansi, orang yang mengaku menjadi nabi. Berkata Syarhbil Al-Khawlani, ketika Al-Aswad bin Qais bin Dilhimar Al-Ansi di Yaman muncul, dipanggillah Abu Muslim. Maka Al-Ansi berkata, apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah? Berkata Abu Muslim, iya. Kembali Al-Ansi bertanya, apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah? Berkata Abu Muslim, aku tidak mendengar. Maka dinyalakanlah api yang besar, kemudian dilemparkan Abu Muslim ke dalam api tersebut, tetapi beliau tidak termudharati. Maka penduduk kerajaan Al-Aswad Al-Ansi berkata kepadanya, apabila engkau biarkan Abu Muslim berada di negerimu, maka dia akan merusak urusanmu. Usirlah dia. Maka Abu Muslim pun datang ke kota Madinah, dan saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat dan digantikan Abu Bakar. Kemudian Abu Muslim menambatkan untanya di pintu Masjid Nabawi. Kemudian salat menuju salah satu tiang di antara tiang-tiang masjid, maka Umar bin Khattab melihatnya dan mendatanginya dan berkata, dari mana asalmu? Abu Muslim mengatakan, dari Yaman. Berkata Umar, apa yang dilakukan musuh-musuh Allah terhadap saudara kita yang dibakar dan tidak mempan? Abu Muslim berkata, itu adalah Abdullah ibn Thawb. Berkata Umar, aku meminta dengan nama Allah, apakah dia adalah dirimu? Berkata Abu Muslim, iya. Berkata Syarhbil, maka Umar mencium antara kedua mata Abu Muslim, kemudian membawanya dan mendudukkannya antara Abu Bakar dan Umar. Berkata Umar ibn Khattab, segala puji bagi Allah yang belum mematikanku dari dunia, sehingga memperlihatkan kepada diriku di antara umat Muhammad orang yang dibakar seperti dibakarnya Nabi Ibrahim kekasih Allah. Lihatlah bagaimana ucapan Abu Muslim ketika ditanya oleh Umar bin Khattab. Beliau berusaha untuk menutupi identitas beliau dan mengatakan itu adalah Abdullah bin Thawb, seakan-akan orang tersebut bukan dirinya. Dan yang kelima, al-karamah digunakan untuk suatu kebaikan atau perkara yang diperbolehkan. Sedangkan al-ahwal asyaitaniyah digunakan untuk perkara yang diharamkan, seperti menyakiti orang lain atau menyombongkan diri dan lain-lain. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini.